Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin bab an-niyat yang sudah tertunda sekian lama. Kita lanjutkan hadis yang nomor 5. Berkata Al-Imam Al-Hafiz Al-Fakih Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahu wa ta'ala, وعن أبي يزيد معنو بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو وعبوه وجده صحابيون. Dari Abu Yazid, namanya Ma'nu bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhum, dikatakan radhiyallahu anhum karena apa? Karena dia Ma'nu ini dan bapaknya Yazid dan kakeknya didiknya Al-Akhnas, mereka adalah sahabiyun. Nikmatnya dia, bapaknya dan kakeknya, 3 generasi semuanya sahabat. Luar biasa kenikmatan keluarga ini. Berkata Ma'nu, kana abi Yazid, satu hari bapakku yang bernama Yazid, ahrajadana nira yatasaddaqu biha, telah mengeluarkan sejumlah uang untuk disedekahkan uang itu. Fawadha'aha inda rajulin fil masjid, maka dititipkanlah uang itu kepada seseorang yang ada di masjid. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha, maka kata Ma'nu, aku datang ke masjid, aku mengambil uang itu dan aku datang kepada bapakku sambil membawa uang itu. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu. Ketika bapaknya melihat Ma'nu membawa uang yang dia titipkan pada seseorang di masjid tadi, maka langsung si bapak yang bernama Yazid itu mengatakan, ma iyyaka aradtu, bukan kamu yang aku tuju dengan uang itu. Fahasamtuhu ila Rasulillah SAW, maka ketuanya melapor kepada Rasul akan kejadian yang barusan saja terjadi. Apa yang dikatakan Rasul, apa yang dihukumkan Rasul kepada anak dan bapak ini, maka Rasul mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'nu. Untuk kamu ya Yazid, apa yang telah kau niatkan, kamu akan mendapatkan sesuai apa yang kau niatkan wahai Yazid. Kepada si bapak, Rasul mengatakan demikian. Dan kepada si anak, Rasul mengatakan, wala kama akhadta ya Ma'nu, dan engkau silakan ambil apa yang telah engkau terima itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ikhwani fillah, azani Allah iyakum. Dalam hadis ini, para ulama mengambil dalil sampai jadikan kaidah ucapan Rasul alaihissalatu wassalam dalam kasus Ma'nu ini, yang beliau mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'nu. Ternyata lahir dari sini sekian apa dari kaidah ini sekian hukum. Mari kita lihat keterangan apa yang diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Hadzal hadis ala zakar al-mu'allif rahimahullah fi qisah Ma'an bin Yazid wa abihi radhiyallahuma anna abahu Yazid akhraja darahim inda rajul fil masjid liyatasaddaqa biha ala al-fuqara." Hadis ini yang diterangkan oleh muallif rahimahullah di dalam kisah tentang Ma'mu bin Yazid dengan bapaknya radhiyallahuma, bahwasanya bapaknya yang bernama Yazid telah mengeluarkan sejumlah uang. Lalu diserahkan uang itu kepada seseorang yang ada di masjid. Tujuannya adalah mensedekahkan uang itu kepada para fuqara. Faja'a ibnahu Ma'nu fa'akhadhaha. Maka datang anaknya yang bernama Ma'nu. Maka diambillah uang itu oleh Ma'nu. Bisa jadi kenapa uang itu diserahkan kepada Ma'nu? Rubbama yakunu dzalika ar-rajul alladzi wakala fiha lam ya'lam anna ibnu Yazid. Bisa jadi orang itu tidak tahu kalau Ma'nu itu anaknya Yazid sehingga dikasihkan uang itu kepada Yazid. Bisa pula ada ihtimal lain, wa yahtamilu anna a'tahu li'annahu min mustahiqin. Bisa jadi diberikan kepada Ma'nu karena Ma'nu termasuk orang yang berhak menerima apa sedekah itu tadi karena miskin. Fabalagha dzalika Aba Yazid. Maka ketika memperoleh uang itu, Ma'nu menyampaikan kepada bapaknya. Maka bapaknya ketika itu mengatakan, "Ma iyyaka aradtu? Bukan kamu yang aku tuju dengan uang?" Aima aradtu an atasaddaq bihadza darahim alaik. Yang maknanya adalah, bukan kamu yang aku maukan untuk bersedekah dengan uang-uang itu. Fadhahaba ila Rasul alaihi salatu wassalam faqala laka ya Yazid ma nawaita. Maka mereka datang kepada Rasul, maka Rasul mengatakan, "Laka ya Yazid ma nawaita." Kamu untuk kamu ya Yazid, apa yang telah engkau niatkan? Apa yang engkau niatkan, engkau akan mendapatkan sesuai dengan niatmu. Walaka ya Ma'nu ma'akhadda. Dan untukmu, wahai Ma'nu, apa yang telah engkau ambil. Faqaulu alaih salatu wassalam laka ya Yazid. Ucapan Rasul alaih salatu wassalam kepada Yazid. Wahai Yazid, untukmu apa yang telah engkau niatkan, ya dulu ala anal a'mal dunia. Kata Syekh, kalimat laka ya Yazid manawaita ini menunjukkan bahwa yang namanya yang mana amalan seseorang itu tergantung niatnya. Apa yang kau niatkan, maka itulah yang kau peroleh. Wa anna al-insan idza nawal al-khair hasala lahu. Seseorang itu ketika dia mempunyai niatan baik, maka dia akan memperolehnya. Wa in kana Yazid lam yanwi an ya'khudha hadhihi ad-darahim ibnahu. Walaupun Yazid tidak berniat uang itu diberikan kepada anaknya. Tidak mau sesungguhnya Yazid tidak menghendaki uang itu diambil oleh anaknya. Lakinnahu akhadaha wa ibnahu min mustahiqin. Akan tetapi diambil juga oleh anaknya dan anaknya termasuk yang berhak untuk memperolehnya. Fasarat lahu, maka uang itu pun untuk si anak. Walihadza qala Nabi alaihi salatu wassalam, laka ya Ma'nu ma'akhadta. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada anaknya, laka, untuk mewahai anak ya Ma'nu, ma'akhat apa yang telah engkau peroleh. Ikhwani fillah azani Allah iyakum. Syekh menerangkan bahwa niatan itu punya pengaruh besar terhadap apa yang terjadi di belakang. Yang terjadi sesuai dengan kamu maukan atau tidak sesuai dengan kamu maukan, yang terpenting adalah niatmu. Niatmu itulah yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh berkata, "Wa fi hadzal hadis dalilun kama saqal mu'allif min ajlihi al-anal aqmal binniyat." Dalam hadis ini ada dalil yang bisa kita ambil sebagaimana sang mu'allif Imam Nawawi menulis hadis ini dimasukkan dalam bab niat. Kenapa? Karena sesungguhnya yang namanya suatu perbuatan itu tergantung dari niatnya. Jadi hadis ini sesuai sekali kalau mu'alif meletakkan di bab masalah niat. Karena memang dalam hadis ini Rasul mengatakan la kayazid manawaita, menunjukkan tentang niat. Seseorang punya pengaruh besar dari amalannya. Wa anal insan yuktab lahu ajr ma nawa. Seseorang itu dicatat oleh Allah sesuai dengan dicatat ajrnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa in waqal amr ala khilaf ma nawa. Walaupun kenyataannya yang terjadi di kemudian harinya berbeda dengan apa yang dia niatkan. Fahadil qaidah laha furu' katsira. Kata Syekh, kalimat ini adalah kaidah. Laka ya yazid ma nawaita wa laka ya ma'nu ma aqadta. Ini adalah satu kaidah. Dari kaidah ini furu' katsira keluar ya, apa bisa dipakai untuk berdalil di sekian permasalahan yang banyak. Di antaranya Syekh mengasih contoh madzakarul ulama rahimahullah. Di antaranya adalah apa yang ulama sampaikan. Ana rajula law a'ta zakatahu shakhsan yadhunnu annahu min ahli zakah fatabayyana annahu ghani wa laysa min ahli zakah fa inna zakatuhu tajzi wa takunu maqbula tabra'a biha zammatihi li annahu nawa an yu'tiha min man huwa ahli laha fa idza nawai falahu niyyah. Kata Syekh, jika seseorang memberikan zakatnya kepada seseorang alhamdulillah, ketika seseorang memberikan zakatnya yang dia anggap orang yang dia beri itu berhak, ternyata salah dia memberikan, salah memilih orang yang dia berikan uang itu ternyata orang kaya, orang yang cukup. Sesungguhnya dia bukanlah ahlu zakah. Tapi prasangka orang yang punya uang itu, disangkanya orang ini termasuk yang berhak. Maka fa inna zakatu tajzi, maka zakatnya akan terpakai, akan dibalasi oleh Allah. Wa taku maqbulah, zakatnya dinyatakan makbul. Tabarra'a biha dhammatu, selesai dia kewajibannya. Kenapa demikian? karena niatnya. Li'annahu nawa ayu'tiha man huwa ahlullah. Karena yang dia maukan adalah dia memberikan kepada orang yang berhak memberikan zakat, menerima zakat. Walaupun ternyata salah, akan tetapi niatan pertama dia adalah dia memberikan kepada fuqara atau orang yang berhak menerima zakat. Maka dalam keadaan walaupun salah demikian, hakikatnya orang itu mampu, tapi di usaha dia ada, niatan dia adalah memberikan kepada orang yang fakir, maka selesailah kewajiban dia di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang zakat dia, dan dia insyaallah termasuk orang yang makbul zakatnya diterima oleh Allah dan akan diberi pahala di sisinya. Fa idza nawa falahu niyatahu. Kalau dia sudah punya niat, maka yang dicatat oleh Allah adalah sesuai dengan niatnya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, anal insan law waqafa syai'an kama sali ayyakif yaqafu baitan saghiran. Jika seseorang ingin mewakafkan sesuatu, misal saja dia ingin mewakafkan rumah yang kecil. Faqala waqaftu baiti fulani, aku akan mewakafkan rumahku yang di sebelah sana. Wa asyara ila al-kabir lakinnahu khilaf manawahu fi qalbihi. Ternyata dia menunjuk rumah yang besar, berbeda dengan apa yang diniatkan dalam hatinya. Fa'innahu ala manawa. Yang terpakai yang mana? Yang terpakai, kata Syekh, adalah apa yang diniatkan dalam hatinya. Walaysa ala ma sabaqa bihi rifani. Bukan yang salah menunjuk itu tadi, tetapi yang benar, yang terpakai, apa yang ada di dalam niatannya itu. Kalau niatannya dia mewakafkan ada rumah yang kecil, tetapi subhanallah mungkin dia tidak konsentrasi, ternyata yang tertunjuk adalah rumah yang besar, yang sebelahnya itu. Maka yang terpakai bukan yang tertunjuk, tetapi yang terpakai apa yang dia niatkan. Contoh yang lainnya, law ana insanan jahilan la ya'rifu farqu bainal al-umrah wal hajj. Kalau seseorang jahil, maksudnya jahil tidak bisa membedakan mana umrah mana hajj. Fa hajja ma'an nas, dia mau berhaji, ketika itu hajinya bersama beberapa orang banyak. Faqala labaika hajjan wa huwa yuridu umrah yatamatta biha ila al-hajj. Dia ternyata mengikuti banyaknya orang dalam talbiyahnya labaik hajjan atau labaik Allahumma hajjan, padahal yang dia niatkan dia inginnya tamattu, dia ingin menjalankan haji tamattu. Kalau hajinya tamattu, maka talbiyahnya harus mengatakan apa? Labbaik Allahumma umrotan. Harusnya demikian. Akan tetapi karena dia melihat orang banyaknya mengatakan labbaik hajjan, maka dia mengikuti apa yang ada pada orang, padahal dia maukan, dia ingin bertamattu. Kata Syekh, dalam keadaan seperti ini, fa inna lahu ma nawa, yang terpakai yang mana? Yang niat tamattu apa yang terucapkan hajjan? Kata Syekh, fa inna lahu ma nawa, yang terpakai adalah apa yang dia niatkan. Madama anna qasduhu yaqimul umrah, selama yang dia maukan adalah dia menjalankan umrah. Lakin qala labbaik hajjan ma'an nas, akan tetapi dia mengucapkannya hajjan, apa labbaik hajjan, mengikuti orang lain, falahu ma nawa, maka yang terpakai adalah apa yang dia niatkan. Wala yadurru sabqu lisanihi bi syai', maka tidak berpengaruh tentang salahnya lisan dengan sesuatu. Ini contoh ketiga. Ketika lisan berbeda dengan niat, salah ucap, maka yang terpakai tetap yang niat. Minha aidan laqala insan li zawjatihi anta talik wa arada anta talik min al-qayt. Seorang suami mengatakan anti talik, kamu istriku talak. Yang dimaksud talik di sini adalah lepas dari ikatan apa belenggu sesuatu. La min nikahin, bukan talak dari nikah. Dalam keadaan demikian, falahu ma nawa, maka yang terpakai adalah apa yang dia niatkan. La tutalliq bidzalika zawjatahu, maka ucapan itu tidak menjadikan tertalaknya istrinya itu, karena yang dia niatkan adalah ucapan talak dari kait, dari ikatan-ikatan tertentu, bukan dari nikah. Al-muhim anna hadzal hadis lahu fawaid katsirah. Walhasil, dari hadis ini banyak apa? Pelajaran yang bisa kita ambil. Naam. Masih bisa ngikuti? Ya, bisa Ustaz. Kita dengar. Bisa, ya. Misal contoh yang lain. Seseorang membangun masjid. Dia berniat membangun masjid itu untuk ahli sunnah. Agar dipakai, diramaikan oleh ahli sunnah. Setelah jadi masjidnya, ternyata di kemudian hari ada urusan ini dan urusan itu, ternyata terpakai oleh pihak yang lain. Direbut dengan paksa oleh pihak lain dan ahli sunnah tidak bisa berbuat apa-apa. Maka, laka manawaita, atasmu orang yang bangun masjid itu, apa yang telah engkau niatkan? Apa yang engkau niatkan, itu yang engkau dapat. Kalau engkau niatkan itu adalah buat masjid untuk ahli sunnah, maka insya Allah niat kamu makbul dan Allah akan memberikan pahala atas niatmu itu. Wa min fawaid, al-muhim anna hadzal hadis lahu fawaid katsirah, kata Syekh, yang jelas dalam hadis ini ada banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Wa furu' muntashirah fi abwabil fiqh, dan banyak hal yang bisa kita ambil dari hadis ini kita jadikan dalil dalam masalah fiqh. Si antaranya kata Syekh, wa min fawaidihi annahu yajuz lil insan ayatasaddaq ala ibnihi wa huwa kadzalik. Bolehnya seseorang bersedekah untuk anaknya, demikian pula sebaliknya. Bolehnya seorang bapak bersedekah untuk anaknya. Wa dalilu ala hadza ma fi hadits Abdullah bin Mas'ud. Hadis lain yang menguatkan pendapat ini adalah hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hainama qala li zawjatihi, di mana suatu hari Abdullah bin Mas'ud berkata kepada istrinya, waqad aradat an yatafaddah, ketika itu istrinya punya niatan untuk bersedekah. Qala laha, berkata Abdullah bin Mas'ud kepada istrinya, zawjuki wa waladuki ahakka man tasaddaqti alaih, suamimu dan anak-anakmu itu lebih berhak untuk kamu sedekahi atas uang itu. Abdullah bin Mas'ud berkata kepada istrinya, yang ketika itu istrinya akan bersedekah. Kenapa istrinya timbul ingin bersedekah? Wa kana Rasul alaihi salatu wasallam qad amara bisadaqah wa hassa alaiha. Ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan yang punya uang untuk bersedekah dan memotivasi untuk bersedekah. Fa'aradat Zainab zaujah Abdullah bin Mas'ud an tatasaddaq bi syai'in min maliha. Maka Zainab ini tertarik ucapan Rasul sehingga dia ingin bersedekah dari harta yang dia milikinya. Faqala laha zaujaha ma qala, maka berkatalah Abdullah bin Mas'ud kepada istrinya apa yang tadi saya sampaikan. Li'annahu kana faqiran radhiyallahu anhu. Kenapa dikatakan demikian? Karena Abdullah bin Mas'ud ketika itu dalam keadaan fakir. Faqalat, maka istri mengatakan, la hatta as'al Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan aku berikan kepada kalian sampai aku akan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana para sahabat yang laki-lakinya, yang perempuannya bersemangat kalau ada masalah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi menjawab, sadaqa Abdullah, telah benar apa yang dikatakan oleh Abdullah, zaujuki wa waladuki ahakka man tafaddati bihi alaihim, suamimu, anak-anakmu lebih berhak untuk disedekahi atas mereka itu. Ini apa salah satu faedah bahwa dalam hadis tentang makna itu tadi, ada satu faedah bahwa seorang bapak boleh memberi sedekah kepada anaknya. Seorang anak boleh pula memberikan sedekah kepada bapaknya. Kita akan kembali. Poin fawaidul hadis. Anahu yajuz an yu'til insan waladahu min zakatin. Bahwasanya seseorang bapak itu punya hak, bisa, artinya boleh memberikan kepada anaknya zakatnya dengan syarat, bisyartin alla yakuna fi dhalika isqat li wajibin alaih, dengan syarat jangan sampai dia mengeluarkan zakat itu dalam rangka ingin menggugurkan kewajiban atas si anak-anaknya. Apa maksudnya? Yakni masalan law kana al insan indahu zakatan wa arada an yu'tiha ibnahu min ajl allai yutalibuhu binafaqatin fa hadha la yajzi. Seseorang yang dia mempunyai zakat, dia ingin memberikan zakatnya itu kepada anak-anaknya. Apa tujuannya? Agar anaknya tidak lagi menuntut nafkah kepada dirinya. Kalau ini yang terjadi, kata Syekh, la yudzi, maka zakatnya itu tidak bisa tidak menyelesaikan zakatnya, itu tidak dipakai. Zakatnya tidak terpakai karena dia meniatkan terbebasnya kewajiban dia memberikan nafkah kepada anaknya. Walaupun dia punya hak memberikan zakat kepada anaknya, tetapi dia punya tujuan Istat wajib alaih. Yaitu dia ingin menggugurkan kewajiban dia kepada anak-anaknya. Li'anuh arada al-i'ta ayyuskat wajib nafkahatu. Karena dia punya tujuan ingin membebaskan diri dari kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Berbeda keadaannya kalau yang terjadi adalah bukan demikian. Ka'amma lau a'tahu liyakdi dainan alaihi. Kalau dia memberikan zakat kepada anaknya dalam rangka agar anaknya bisa membayar hutangnya. Misal, ayakuna ala ibn hadis wa yu'tihi abuhu min zakatin ma yusaddidu bihi hadzal gharamah. Fa inna dhalika la ba'sa bihi. Misal, seorang anak terjadi sesuatu, katakanlah nabrak orang, maka dia dituntut untuk membayar ganti rugi. Karena ganti ruginya besar, anak tidak mampu, dia punya hutang besar, kasih bapak mengeluarkan zakatnya agar si anak bisa membayar kewajibannya. Fa inna dzalika la ba'sa bihi. Kalau keadaannya demikian, bukan si bapak ingin melepaskan diri kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, akan tetapi dalam kasus kedua ini si bapak ingin membantu anaknya menyelesaikan hutang-hutangnya, maka la ba'sa bihi, tidak mengapa yang demikian itu. Wa tajzi'uhu min zakatin, maka dia akan, zakatnya akan terpakai, zakatnya akan diterima oleh Allah SWT. Li'anna waladahu akrobenas ilaihi, karena si anak adalah orang yang paling dekat dengannya. Wahul an lam yaksud bihadan isqat al-wajib. Dalam kondisi seperti ini, si bapak tidak bermaksud membebaskan diri dari kewajiban memberikan nafkah kepada anak. Innama qasdu bidzalika ibra'ad dhimmah waladahu. Akan tetapi yang dia maukan adalah menyelesaikan kewajiban si anak. La infaq alaihi wallahu muwaffiq. Bukan memberikan nafkah dengan zakatnya, bukan. Tapi ini adalah membantu si anak menyelesaikan permasalahannya. Bukan lari dari kewajibannya. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana kita lihat, hadis ini punya fawaid yang banyak. Besarnya makna hadis ini bisa dijadikan dalil ketika di dalam kehidupan seharian. Laka manawaita ya Yazid, walaka ma'akhadta ya ma'mun. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu akan dilazakan Allah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan semuanya bisa menerima dengan sinyal yang naik turun. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi.